Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fa shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, teman-teman, para member group di Tilawatul Quran Bitajwid dan juga para teman-teman di Facebook, di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, saya left untuk koreksian bacaan mad 2 dan mad 4 dari bacaan para member yang telah mengirimkan suaranya ke WA Japri WA Ana. Dan insyaallah taala di kesempatan siang hari ini akan Ana sampaikan koreksian dari bacaan yang telah dikirimkan tersebut. Baik, di sini sudah ada beberapa orang ikhwan yang telah mengirimkan audionya. Kita langsung saja mendengarkan itu bacaan yang dibaca di kesempatan pagi hari ini, karena koreksi adalah surat Al-Kafirun 1 sampai selesai, ayat pertama sampai akhir ayat, akhir surat. Kemudian surat Al-Fajr ayat 7 sampai 17. Baik, silakan bagi antum yang menyimak melalui live Facebook di kesempatan siang hari ini untuk membuka mushaf agar lebih fokus dari apa yang anak koreksi dari bacaan para member yang telah mengirimkan audionya. Di sini ada bacaan yang dikirimkan oleh saudari kita Elsa. Ya, langsung saja kita dengarkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Elsa Hendriani. Untuk koreksian bacaan surat Al-Kafirun dan Al-Fajr, saya akan memulai dari surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Untuk surat yang kedua, surat Al-Fajr, dari ayat 7 sampai ayat 17. Iroma dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم. شكرا جزاك الله خيرا أستاذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu bacaan dari saudari kita Elsa yang merupakan juga salah seorang peserta Tahsin Ummahat yang anak kelola di Masjid Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Dari bacaan panjang pendek terutama dulu yang akan dikoreksi. Di surah Al-Kafirun tidak ada permasalahan untuk panjang pendeknya, bahkan untuk 4 dengan 2 harokat sudah bisa dibedakan, alhamdulillah. Untuk surah Al-Fajr, barangkali ini ketelitian saja dari ketika Elsa membaca. Ada huruf panjang yang terbaca pendek tadi, yaitu surah Al-Fajr ayat ke-12, Fa'aktharu, itu panjang. Dia selagi dhammah setelahnya ada waw tanpa harokat, walaupun ada alif yang bulat di atasnya, karena ada setelah waw ada alif yang bulat di atasnya, maka itu tidak berpengaruh, dia akan tetap dibaca panjang. Jadi fa'aktharu itu tetap dibaca panjang kalau seandainya salah memahami. Kalau kurang teliti barangkali ditingkatkan ketelitiannya. Kemudian untuk bacaan ayat ke-15. Ya, afan, ayat ke-16 tadi yang salah. Wa amma idza mabtalahu. Setelah la fathah ada alif kecil. Maka dia akan dibaca panjang dan dibaca panjang 2 rakaat karena setelah alif itu tidak ada hamzah atau sukun asli. Jadi untuk panjang pendek lebih ditingkatkan untuk Elsa. Hanya dua, bisa dua kemungkinan salah memahami bentuknya. Seperti ayat 12 tadi, setelah waw sukun ada alif kecil, alif yang bulat kecil di atasnya, maka alif itu tidak berfungsi, tidak berpengaruh, maka ru tetap dibaca panjang. Kemudian ayat ke-16, mabatalahu, la tetap dibaca panjang karena ada alif kecil setelahnya dan dibaca 2 harokat. Itu koreksi untuk panjang pendek. Untuk keseimbangan mad 2 dengan mad 4 ataupun membedakan mad 2 dengan mad 4 sudah bisa dalam praktek yang dipraktekkan oleh Elsa. Hanya saja tadi kurang teliti sedikit di ayat ke-12 dan ayat 16. Koreksi yang lainnya, tambahan koreksian di selain masalah mad, huruf-huruf sukun diusahakan tidak ada yang mantul, tidak ada yang terpantulkan kecuali 5 huruf sesuai yang telah dipelajari di buku Marhalah. Ada 5 huruf yang ketika sukun atau disukunkan dia, maka dia akan mantul. Ba, jim, dal, to, ko. Selain itu tidak dipantulkan. Seperti tadi yang terbaca oleh Elsa di surah Al-Kafirun, ada mim sukun yang terpantulkan sedikit. Triknya bagaimana supaya tidak terpantul? Ditahan sedikit untuk mim dan tidak sampai dengung. Contoh ayat ke 3 atau ayat ke 5 sama ayatnya. Wala antum abiduna, yang terbaca oleh Elsa tadi. Wala antum abiduna. Sekarang ditahan sedikit sebentar untuk mim sukunnya. Wala antum abiduna. Seperti itu. Di ayat ke-6 tadi aman untuk mim sukunnya. Lakum dinukum waliyadin. Seharusnya sama saja tadi dalam prakteknya. Kemudian dalam surat Al-Fajr, untuk lam sukunnya yang sedikit terpantulkan. Seperti ayat ke-7, iramadzatil imad. Sekarang jalankan sedikit suaranya untuk lam, tahan di makhraj lam. Iramadzatil imad. Sedangkan lam sukun yang lainnya tidak terpantulkan, seharusnya sama semuanya. Lam sukun tidak pernah dipantulkan. Taib barakallahu fik. Kemudian kursian yang lain tidak ketara kali, dan pada level yang lain nanti insyaallah taala, kalau masih rutin untuk mengirimkan audionya, akan dikoreksi nanti bacaannya. Untuk tingkat dasar sudah bagus, hanya saja tadi dua poin yang keliru dalam melihat barangkali. Barakallahu fiik untuk Elsa di Pekanbaru. Kita dengarkan bacaan suara yang lainnya dari yang mengirimkan bacaan. Itu datang dari Zahra Sausan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la lakum dinukum waliyadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشيطان الرجيم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. Baik, itu bacaan dari Zahra Sausan. Untuk panjang pendek tidak masalah, hanya saja tadi ketenangan bacaan barangkali. Di surat Al-Kafirun cukup tenang bacaannya, surat Al-Fajr cukup terburu-buru bacaannya. Kalau masalah panjang dengan pendek tidak masalah, hanya saja untuk keseimbangan 4 rakaat. Namun bukan di kelas ataupun di buku marhalah yang akan dibahas, pada level yang lain insyaallah telah akan dibahas masalah ini, keseimbangan 4 rakaat dengan 2 harakat. Kemudian sedikit tadi di luar masalah mat, lam sukun yang akan terpantulkan tadi dari bacaan Zahra Sausan. Iramadatil imad, iramadatil imad. Itu bacaan salsal tadi, dan berhati-hati. Oleh karena itu, tenang bacaannya. Kalau sudah tenang dalam bacaan surah Al-Kafirun tadi, damai dalam kecepatannya, maka juga misalkan juga surah lain seperti itu, sehingga bisa merasakan huruf per huruf yang dikeluarkan dari makhrajnya. Taib barakallahu fik untuk ananda Zahra Sausan. Suara yang berikutnya yang kita dengarkan bacaan dari di sini bapak saudara kita Abdullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وَأَمَّا ثُمَّ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. طيب itu bacaan dari saudara kita Pak Abdullah yang telah membacakan surat Al-Kafirun, surat Al-Fajr sesuai dengan urutan surat yang diminta di dalam gambar yang dikirimkan pekan yang lalu. Untuk koreksiannya dari bacaan Pak Abdullah, panjang pendek tidak bermasalah lagi. Yang panjang sudah panjangkan, pendek sudah dipendekkan. 4 sudah dibaca 4, 2 juga sudah dibaca 2. Hanya saja ketenangan lagi, agak jangan terburu-buru bacanya, agak lebih tenang. Anda contohkan untuk bacaan tenang yang ayat panjang di surat Al-Fajr ini, surat ayat ke-16, bisa disimak langsung oleh Pak Abdullah kalau lagi live di pagi hari ini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau ingin dipotong juga tidak masalah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, seperti itu agak lebih tenang. Kemudian untuk masalah dengung, praktek dengung sudah dipraktekkan, namun untuk cara dengung yang lebih pas akan diterangkan di level yang lain nanti insyaallah taala. Taib barakallahu fik untuk Bapak Abdullah. Kita dengarkan suara yang lainnya dari Bang Olif Saputra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إرم ذات العماد التي لم تخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. صدق الله العظيم. طيب، itu bacaan dari Bang Olif dari bacaan surah Al-Kafirun dan surah Al-Fajr. Untuk panjang pendeknya 4 dengan 2 di surah Al-Kafirun tidak bermasalah, sudah bagus dalam prakteknya. Hanya saja di surah Al-Fajr ada beberapa tempat yang kurang teliti dalam bacaannya. Kalau tu praktek panjang pendek, kalau seingat anak tadi dari apa yang telah disimak tidak bermasalah, hanya saja kurang teliti dalam baca ayat. Seperti ayat ke ayat ke ayat ke 7 ayat ke 8 allati lam yukhlaqu mithluha, yang terbaca tadi oleh Bang Olif tukh lako, pindah titiknya ke atas, soalnya yuh lako. Kemudian di ayat ke 10 fir'auna dhil utat, terbaca seharusnya autat karena hamzahnya berharokat fathah, autat autad, tadi terbaca utat. Baik, itu barangkali kurang teliti saja dalam bacaan, melihat ayatnya dari praktek Bang Olif. Ada satu salah yang lain tadi, namun bisa perbaiki sendiri langsung. Fasabba alaihim, seharusnya fasabba alaihim. Berarti memang menunjukkan kurang teliti saja dalam melihat huruf per huruf dari ayat yang dibaca. Baik, kita tabarakallahu fiik untuk Bang Alif. Kita dengarkan suara yang lainnya datang dari Ummu Zahra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأخسروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Baik, itu bacaan dari Ummu Zahra di Pekanbaru. Untuk koreksiannya dari bacaan Ummu Zahra, panjang pendek di surat Al-Kafirun tidak masalah. Sudah ada, bisa dibedakan antara panjang 2 harokat dengan 4 harokat, sudah bisa dibedakan. Hanya saja di surat Al-Fajr tadi ada beberapa tempat kurang teliti dalam melihat tanda panjang dengan tanda pendek. Ya, nah sampaikan kembali, dan sebagaimana telah juga diterangkan pada pertemuan pekan yang lalu atau live pekan yang lalu, bahwasanya fathah akan harus dipanjangkan apabila setelahnya ada alif. Fathah akan harus dipanjangkan apabila setelahnya ada alif. Alif seperti apa bentuknya? Seperti juga sudah diterangkan, alif besar ataupun kecil, yang penting di atas alif ataupun di bawah alif tidak ada sesuatu simbol apapun, maka itu sudah dipastikan alif itu sebagai tanda panjang untuk mad yang untuk fathah yang sebelumnya. Atau dhammah akan harus dipanjangkan apabila setelahnya ada waw tanpa harokat, baik kecil ataupun besar. Namun untuk kecil, waw kecil akan dibaca panjang kalau lanjut saja. Kemudian fat kasroh akan harus dibaca panjang setelahnya apabila setelahnya ada ya tanpa titik. Kasroh apabila setelahnya ada ya tanpa titik, besar ataupun kecil. Namun kalau yang kecil, ya kecil, tanda siku akan baca panjang kalau lanjut saja. Maka kalau tidak terpenuhi syarat salah satu dari tiga tadi, fathah setelahnya ada alif dengan ciri-ciri yang tadi, dhammah setelahnya waw sukun atau waw tanpa harokat, kasrah akan baca panjang apabila setelahnya ada ya sukun dengan ciri-ciri yang tadi. Dari bacaan Ummu Zahra tadi kurang teliti, ada beberapa tempat tadi dari bacanya di surat Al-Fajr ayat ke-14, inna rabbaka labil mirsad, innanya terpanjangkan, ada beberapa titik tadi. Mending dilatih kembali untuk Ummu Zahra yang banyak beberapa hal yang terpanjangkan tadi yang seharusnya pendek. Kemudian apabila setelah panjang ada alif juga, misalnya setelah fathah ada alif, kemudian ada alif lagi, satu lagi, namun di atas alif itu ada simbol seperti kepala sad yang nama tajwidnya adalah hamzah wasal, maka jangan ragu-ragu, langsung dipendekkan mat yang sebelumnya. Dia ada beberapa titik tadi yang membuat ragu Ummu Zahra baca tadi, fa'aktharu fihal fasad, fihal fasad. Taib, itu untuk masalah panjang pendek. Ditingkatkan kembali ketelitian ketika membaca ayat per ayat yang dibaca oleh Ummu Zahra. Permasalahan di luar masalah mat, setiap berhenti pada dal ataupun ya, setiap berhenti pada dal harus disukunkan dalnya, kecuali dal itu berharokat fathatain. Setiap berhenti waqaf pada dal harus disukunkan dalnya, kecuali baris dal itu fathatain. Dan ketika berhenti pada dal tersebut, maka dalnya dipantulkan seperti membaca dal sukun asli. Taib, itu kursian yang ringan untuk Ummu Zahra. Ya, dilatih kembali untuk baca suratnya, terutama surat Al-Fajr yang telah dibaca tadi. Dibaca-baca kembali, teliti panjang dan pendek dari ayat-ayat di surat Al-Fajr ini. Ayat 7 sampai 17. Ya, barakallahu fiik untuk Ummu Zahra. Kita dengarkan suara yang berikutnya. Suara dari Hendri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Baik, itu bacaan dari Hendri. Dan rekaman yang masuk hanya surah Al-Kafirun saja, serang surah Al-Fajr tidak ada masuk rekamannya atau gagal terkirim berkali. Yang itu panjang pendek surah Al-Kafirun sudah bagus, sudah bisa dibedakan antara 4 dengan 2. Kursi yang lainnya di luar masalamat, mim sukun, hati-hati jangan sampai terpantulkan. Wala antum'a, maka itu termasuk dibantulkan mimnya, dijalankan sekadar hak dari mim. Wala antum abiduna ma a'bud, seperti itu bacaannya. Taib, itu korisian untuk Hendri dari bacaan yang telah dikirimkan. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya, yang terakhir dari Nasrul. Latihan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Latihan surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iramadzatil 'imad. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم. طيب itu bacaan dari Nasrul di Pekanbaru, salah seorang peserta tahsin juga yang nakelola di Masjid Imam Syafi'i Pekanbaru. Dari praktek panjang dengan pendeknya, mat 2 dan 4 sudah bagus bacaannya. Dan untuk level kelas dasar tidak ada lagi yang akan dikoreksi dari bacaan Nasrul yang telah dikirimkan. Ya barakallahu fik. Baik, teman-teman, para ikhwan dan akhwat, para member grup tilawatul Quran bitajwid. Demikian untuk koreksian bacaan dari para member yang telah dikirimkan melalui WA ke WA Ana dari surah Al-Kafirun dan surah Al-Fajr ayat 7-17. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya. Ana langsung saja untuk membahas mat 6 harokat, mat lama. Sebagaimana yang telah kita terangkan pada beberapa dua kali pertemuan, dua kali live Ana tentang mat 2 harokat, mat biasa, mat sedang dan mat lama. Mat biasa itu mat 2 harokat dengan catatan setelah mat tidak ada hamzah atau sukun asli atau tasydid. Kalau mat sedang setelah mat ada hamzah atau kalau di ujung ayat, karena kita per ayat di sini bacanya, maka setelah mat kalau berhenti pada mat kemudian setelahnya ada huruf yang disukunkan. Seperti contohnya surat Al-Fajr, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Maka bilad baca 4 harokat. Walaupun ini adalah mat pilihan, namun untuk keseragaman terlebih dulu untuk melatih mat 4 harokat, kita baca 4 harokat fil bilad. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mat 6 harokat, mat lama, mat yang dibaca 6 harokat. Ciri-cirinya apa? Secara dasar saja, karena ini adalah kelas dasar. Apabila setelah mat terdapat huruf sukun asli ataupun huruf bertasydid, langsung setelah mat ada huruf bertasydid. Setelah mat, setelah alif sebelumnya fathah, setelah waw sebelumnya dhammah, setelah ya sukun sebelumnya kasrah, setelah tanda mat salah satu dari mat tiga tadi ada huruf sukun asli atau huruf bertasydid, maka dibaca 6 harokat. Sebagai contoh di surat Al-Fatihah ayat ketujuhnya, Anda praktekkan langsung, baca di ujungnya saja, di ujung ayat surat Al-Fatihah. Waladdallin. baca do-nya panjang 6 rakaat. Dhallin. Setelah baca do-nya baru dibaca tasdid lam-nya. Panjangkan 6 rakaat, panjangkan lama dulu do-nya baru baca lam tasdidnya. Waladdallin. Atau sebagai contoh yang lain, surat Abasa ayat 33. Surat Abasa ayat 33. Silakan dibuka mushaf bagi yang left di pagi hari ini atau siang hari ini. Di surat Abasa ini ayat 33, dha panjang 2 rakaat. Ja panjang 4 rakaat karena setelah alif mad ada hamzah. Kemudian di sini ada sa panjang, setelah sa ada kha bertasydid, maka dibaca 6 rakaat. Nah, di sini bisa tiga bentuk mat kita praktek langsung. Bisa dibedakan dari tiga tingkatan ini. Kita praktekkan tiga tingkatan dari mat ini, mat 2, mat 4, mat 6 rakaat dalam satu ayat ini. Mudah-mudahan bisa dibedakan nanti dalam prakteknya. Idza panjang 2 rakaat, ja panjang sedang, panjang 4 rakaat, so panjang 6 rakaat. Dipanjangkan 6 rakaat shad baru masuk ke tasydid kha-nya. Fa idza jaa, seperti itu ya kadarnya. Fa idza jaatis sakha. Diulangi. Fa idza jaatis sakha. Baik. Latihan yang berikutnya. Coba dilihat bagi yang left di kesempatan pagi hari ini, surat Yunus, surat Yunus ayat ke-19. Surat Yunus ayat ke-19. Surat Yunus itu surat ke 10. Surat Yunus surat ke 10. Surat Yunus kalau awal suratnya halaman 208 Al-Quran terbitan Timur Tengah. Ayat 91 dilihat. Kalau ayat 91, ya ayat 91 halaman 219. Di sana ada hamzah yang panjang, kemudian ada setelah alifnya ada lam sukun, maka dibaca 6 harokat dia. Prakteknya al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Di sini A dibaca 6 rakaat. Kemudian A yang pertama 6 rakaat. A yang kedua, hamzah yang kedua baca 2 rakaat. Dibedakan dia. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Mufsidin di ujung ayat kita baca 4 rakaat. Setelah ya kasrah ada nun yang disukunkan. Atau surah lain, surah Al-Fajr juga ayat 17 sampai 18. Kita perhatikan ada 2 rakaat di sini, ada 4 rakaat dan 6 rakaat. Kita perhatikan yang 17 ada 2 dan 4 rakaat di sini. Kalla balla tukrimunal yatim. Pada latihan yang sebelumnya sudah juga terperhatikan ini. Kemudian ayat 18 wala 2 rakaat. Ha panjang karena setelah ha ada alif. Kemudian ada dot yang bertasydid, maka hanya baca 6 harokat. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Jadi setelah ha dipanjang 6 rakaat, ucapkan tasydid dotnya, jangan langsung dibaca dhammahnya. Baca tasydidnya. Setelah panjang 6 rakaat panjang lama, baca tasydidnya baru dunya. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Baik, anda bacakan dari awal, antum tiru saja nanti, karena nanti tidak akan anda minta rekaman suara antum dalam praktek bacaan 6 rakaat ini. Antum latihan saja, latihan saja di rumah dengan panduan yang anda berikan audio di kesempatan siang hari yang berbagai ini. Nah, baca dari surah Al-Fatihah kembali ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi do dengan lin harus beda panjangnya. Surat berikutnya Abasa ayat 33. Fa'idha ja'atis sakhah. Surat berikutnya surat Yunus ayat 91. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Terakhir ayat surat Al-Fajr ayat 17 dan 18. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Baik, itu prakteknya. Untuk praktekan di surat di bacaan mat lama ini, dan tidak perlu untuk mengirimkan audionya. Dan insyaallah taala untuk hari Kamis akan ana masuk pada tahap terakhir di buku Al-Marhalah, yaitu tahap mengenal kondisi-kondisi dengung atau bacaan dengung dalam Al-Quranul Karim. Ya, untuk siang hari yang berbagai ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan berfaedah untuk antum yang mendengarkan secara live di Facebook, dan insyaallah taala rekaman audio ini akan share juga nanti di Facebook. Ya, barakallahu fik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.